sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam dimensi iman Kristiani. Belajar memahami fenomena kesembuhan di dalam Alkitab sangat unik. Ada berbagai cara yang Tuhan kerjakan menunjukkan kemahaannya yang tak bisa kita tebak dengan sederhana, apalagi mengurung dalam genggam pemahaman kita. Itu akan menjadi ironi yang sangat mengerikan. Karena itu mari kita melihat bagaimana ada sebuah kesembuhan tanpa pernah bertemu. Ini menjadi menarik, bukan? Namun sebelum lanjut, kita berdoa dulu. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan dalam perenungan kami akan firman hidup. Kami berdoa supaya Tuhan menolong memimpin kami sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya di dalamnya sungguh nama Tuhan dimuliakan. Berkati sertai kami dalam perenungan kami ya Tuhan, baik hamba yang berbicara, tiap saudara yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, kami bersyukur, kami berterima kasih. Amin. Saudaraku yang kekasih, kitab Injil Matius pasal 8, Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Ini akan menjadi pokok pikiran kita. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu menjawab, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia pun mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah dia dan berkata kepada mereka yang mengikutnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudaraku yang kekasih, menarik kalau kita memikirkan bagian ini. Bagaimana kita memahami sebuah kebenaran secara komprehensif, tidak terpaku apalagi memutlakkan sembuh hanya dengan menumpangkan tangan. Tidak memutlakkan dan membuat rumusan bahwa sembuh si sakit harus beriman kepada Kristus. Dalam kasus ini si sakit tidak pernah bertemu. Yang beriman adalah lain orang, yaitu tuannya atau majikannya terhadap hambanya. Maka ini menjadi menarik kalau kita pikirkan. Karena itu lagi-lagi saya katakan, kita tidak boleh menjengkal dan mengurung kuasa Tuhan. Saya pikir perlu satu kehati-hatian yang sungguh. Oleh karena itu tidak penting siapa saudara, tetapi penting siapa Tuhan yang menyembuhkan saudara. Itulah kesembuhan. Karena ini bukan tentang kita, bukan tentang saya sebagai pendeta, bukan tentang saudara sebagai umat, tetapi tentang Tuhan sebagai Tuhan yang kita sembah. Jadi menjadi sangat menyedihkan dan akan menjadi sesuatu yang mengerikan kalau kemudian kebergantungan diberikan kepada orang tertentu atas nama kesembuhan. Karena kesembuhan adalah milik dan anugerah Allah semata yang bisa dia berikan kepada siapapun dia berkenan, termasuk saudara, dimanapun saudara ada. Nah, oleh karena itu bacaan ini mengajarkan kepada kita satu prinsip menarik. Dikatakan ada seorang perwira datang memohon kepada Kristus dan berkata, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita." Saudara, dengan segera kita bisa membaca peta ini. Pertama, orang ini perwira, artinya jabatannya cukup tinggi, bukan? Nah, kalau dia sebagai perwira punya jabatan cukup tinggi, menjadi menarik kalau kita pikir lanjut. Pasti dia seorang Roma. Oke? Maka kalau dia seorang perwira, lalu dia seorang Roma, atau apapun paling tidak dia bekerja untuk Roma sebagai penguasa, Maka dikatakan dia mempunyai seorang hamba sakit lumpuh dan sangat menderita. Seorang perwira tinggi memikirkan hambanya dan pergi untuk atas nama hambanya kepada Kristus memohon kesembuhan. Coba pikirkan. Bukankah orang ini adalah orang yang penuh dengan cinta kasih? Bukankah orang ini penuh dengan pengertian dan simpati yang luar biasa? Sehingga ia pergi bukan untuk anaknya, ia pergi bukan untuk istrinya, ia pergi bukan untuk orang tuanya, ia pergi bukan untuk kerabatnya, tetapi dia pergi untuk hambanya. Saudara-saudaraku, ini menarik bahwa hamba itu sakit lumpuh, bukan dikeluarkan dari rumahnya, tapi diurusnya. Ini menarik bahwa hambanya sakit lumpuh dan dia terbeban untuk kesembuhan hambanya. Kita mungkin akan berkata hambanya yang baik, mungkin juga. Tetapi paling tidak, kalaupun hamba itu baik, kalau tuannya tidak baik kan juga repot. Tapi ternyata di sini, kebaikan dari tuannya yang dengan segera bisa kita deteksi. Itu dulu. Ya. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih, ia datang lalu menyatakan sesuatu yang sangat luar biasa di dalam kerinduannya atas penyakit lumpuh dari hambanya. Maka Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Saudara, mengapa Yesus menjawab seperti itu akan datang menyembuhkannya? Bagaimanapun dengan mudah kita akan menebaknya. Pertama ada seorang perwira yang datang kepadanya yang bukan Israel. Lalu datang untuk seorang hambanya. Tidakkah itu sudah menunjukkan simpati cukup tinggi? Dan kita juga harus bersimpati pada tindakannya, mengapresiasi. Dan sudah semestinya bukan? Kalau Yesus datang dan menolongnya. Jadi ini menjadi menarik saudaraku yang kekasih. Nah inilah situasi yang terjadi, inilah situasi yang ada. Bagaimana kemudian dari situasi itu bergerak secara luar biasa dan dia memohon belas kasihan Tuhan untuk kesembuhan itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menarik. Yesus mau datang dan mau menyembuhkan dan mau ke rumah orang itu. Aku akan datang. Aku akan datang apa? Menyembuhkannya. Tetapi luar biasa. Si perwira itu menjawab apa? Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Kata Tuhan adalah kata kurios. Bisa Tuhan, bisa Tuhan. Oke, kadangkala kita memang mesti ngelihat sebetulnya dipakai di sini Tuhan atau Tuan. Tuan itu kurios itu yang dimuliakan. Tuan itu artinya orang tinggi, bukan? Tapi kalau Tuhan, ya yang dimuliakan dari atas manusia. Oke. Nah, kalau kita melihat di dalam bagian ini, ia memandang Tuhan Yesus dan menyebutnya Tuhan, ia respek kepada Kristus, ia menaruhkan dirinya dan merespek tinggi. Padahal dia seorang perwira. Ya. Maka kalau perwira Roma memberikan penghargaan apresiasi tinggi pada seorang rabi, itu luar biasa sekali. Maka kepada rabi, Yesus Kristus dia berkata apa? Tuhan. Lalu apa yang dikatakannya? Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan. Dia lagi kemudian menempatkan dirinya sebagai seorang yang hina, sebagai seorang yang tidak layak berurusan dengan Yesus Kristus Tuhan yang suci itu. Berbeda dengan semangat orang beragama, bukan? Yang selalu merasa sangat layak berurusan dengan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan tidak pernah merasa malu, tidak pernah merasa dosa, tidak pernah merasa najis di hadapan Allah. Berbeda dengan orang-orang Kristen yang beragama sekarang ini. Yang bahkan bisa mengklaim amat sangat akrab dan dekat dengan Tuhan itu. Padahal kehidupannya tidak tentu lebih baik dari perwira ini. Saudaraku, kita harus belajar. Perwira ini ingat. Dia bukan Israel. Perwira ini ingat. Dia Gentile, orang kafir itu sebetulnya. Tetapi menunjukkan kualifikasi simpati yang mendalam. Dan kesadaran teologi yang sangat luar biasa. Aku tidak layak. Ini kesadaran teologi yang menarik. Itu terjadi pada Petrus ketika pertama kali bertemu dengan Tuhan dan berkata, jauhlah dari aku orang berdosa ini. Aku tidak layak. Tapi Yesus memilih dan memanggilnya. Kesadaran yang ada pada Yesaya ketika Tuhan mau datang kepadanya. Menaruh firman-Nya di bibir Yesaya. Yesaya berteriak, aku ini orang yang najis bibir. Mengapa Tuhan datang kepadaku? Matilah aku ini. Kesadaran yang seharusnya perlu ditumbuh kembangkan dalam hidup keberimanan. Kesadaran akan kehadiran Allah yang maha suci dan luar biasa. Kesadaran yang membuat kita akan belajar tentang nilai dalam kehidupan. Kesadaran yang harusnya kita tumbuh kembangkan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang dilakoni, inilah yang dijalani. Nah, oleh karena itu, apa yang terjadi di sini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Lalu bagaimana kemudian mereka menjalaninya? Bagaimana mereka melewati hari-harinya? Bagaimana ia mengharap kemurahan dari Tuhan sangat mengagumkan. Sehari-harinya ia begitu dekat dan bersimpati pada orang, bukan teman sejawat, bahkan hambanya atau budaknya yang ada di rumah. Tetapi orang ini adalah perwira tinggi yang penuh cinta kasih dan tahu merespek menempatkan diri, sehingga menyebut dirinya sebagai orang yang tidak layak untuk menerima Tuhan Yesus. Ingat yang saya katakan tadi? Kepekaan orang Kristen justru kurang terhadap hal seperti ini. Kita overestimate terhadap nilai diri. Kita kurang mampu meneropong diri. Kita kurang mampu menilai diri. Sehingga ini menjadi kesedihan sekaligus kecelakaan yang mengerikan dalam kehidupan orang percaya. Dan kita salah arah, Saudara. Nah, oleh karena itu, apa yang terjadi di sini menjadi sangat menarik. Maka kemudian ia menyatakan kalimat dan konsep yang sangat luar biasa. Aku ini bawahan, artinya dia punya jenderal. Oke, kita anggap saja dia kapten atau kolonel begitu ya. Nah, dia punya jenderal atasan yang bisa instruksi dia. Tapi dia juga punya bawahan di bawah lain, orang-orang yang bisa disuruhnya kerja melakukan apa saja sesuai dengan perintahnya. Maka dia menempatkan analogi yang sangat menarik, Saudara. Karena itu aku sebagai atasan bisa berkata pada prajuritku, datang dan dia datang, pergi dan dia pergi, kerjakan ini dan dia kerjakan. Maka dia menempatkan diri yang berkata, aku tidak layak menerimamu. Iya. Lalu dia berkata kepadanya apa? Dan dia berkata, cukuplah Tuhan Yesus mengatakan apa saja. Iya. Maka itu pasti sudah menjadi cukup. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Seperti dia memberi satu kata, hambanya melanjalankannya. Hebat ya? Hebatnya di mana? Dia tahu menempatkan dirinya. Dan dia tahu berhadapan dengan siapa. Pertama, dia merasa tidak layak. Kedua, kalau Tuhan mau mengucapkan satu kata saja, maka selesailah. Pengenalan dia akan kemahakuasaan Kristus. Bukan saja sebagai Tuhan, tetapi Tuhan juga sangat tinggi. Dia yakini dengan satu kata-kata, Yesus bisa menyelesaikannya. Tidak perlu datang. Dan di sisi lain, dia menempatkan dirinya di bawah Kristus. Dan meyakini Kristus adalah seperti komandannya yang bisa memberi instruksi kepada dia. Cukup katakan sembuh, maka dia akan sampaikan. Dan sembuhlah hambanya itu. Itu yang diyakininya. Saudara-saudara, keyakinan, lagi-lagi saya harus katakan, yang justru menjadi miskin dalam kekristenan kita. Justru banyak orang mengklaim sebagai wakil Tuhan yang luar biasa. Mengklaim sebagai pemegang kuasa Tuhan. Mengambil kuasa dari Tuhan. Tidak lagi merasa hamba yang cuma menjalankan tugas. Tidak lagi merasa hamba yang cuma menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Sehingga tidak sedikit orang mengklaim dirinya sebagai orang hebat yang berkarunia tinggi dan seterusnya. Tetapi juga tidak sedikit umat memperlakukan situasi itu. Sehingga tidak jelas di mana sebetulnya posisi Yesus. Disebut, dikatakan maha kuasa, dikatakan hebat. Tetapi sebetulnya yang terjadi, pengkultusan terhadap manusia, itu yang ada. Saya tidak tahu berapa lama lagi kita akan belajar Alkitab dengan baik. Saya pendeta, sudah semestinya umat menghormati, bukan? Karena dalam struktur. Tetapi, hormat itu hanya saya berhak terima kalau saya hidup benar, kan begitu. Lah namanya pendeta kan ada posisi dia dihormati. Tetapi juga ada tuntutan quality, moralitinya kan gitu kan. Yang juga harus dipenuhi dong. Kan jadi fair itu bergereja. Maka itu harus ada pada diri saya sehingga saya tidak bisa menuntut hormat orang hanya karena saya pendeta. Tapi saya juga akan memberikan kepada mereka alasan untuk menghormati saya. Sikap hidup saya, komitmen saya, integritas saya, kan begitu. Itulah yang menjadi perlu, saudara-saudaraku. Bagaimana aku harus memainkan peranku dalam hidupku, menyenangkan Tuhanku. Tapi aku hanya hambanya. Lagi-lagi, aku hanya hambanya. Kalau dia menyebutku sahabat, betapa bersyukurnya aku. Aku sahabatnya dalam pengertian relasi. Aku hambanya dalam pengertian instruksi. Tidak bisa dilepaskan itu. Ada banyak orang selalu mau jadi sahabat Tuhan dan bukan hambanya Tuhan. Kadang saya juga bingung. Paulus Rasul saja pun menyebut hambanya Kristus. Bagaimana orang-orang sekarang berani mengatakan tidak? Cuma satu jawabannya. Karena tidak baca Alkitab. Tapi kalau baca Alkitab terlalu jelas bagi kita. Sahabat dalam relasi, ya itulah kedekatan Kristus dengan kita. Diangkatnya kita. Tapi dalam instruksi perintahnya, kita ini hanya hamba yang harus menjalankan tugas-tugas yang diperintahkan. Saudara-saudara, maka dia berkata menjadi sesuatu yang menarik bagi Kristus. Apa yang dilakukan oleh perwira ini? Lalu dia mengatakan apa? Mendengar itu heranlah dia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Wow, luar biasa sekali. Aku tidak pernah menemukan iman sebesar ini di antara orang Israel. Lah dia emang Israel? Bukan. Loh, kok jadi ada orang tidak Israel lebih beriman dari orang Israel? Maka akan kukatakan kepadamu saudaraku, ada orang di luar sana yang bukan Kristen yang lebih beriman dari orang Kristen tentang kebenaran itu. Mereka mendengar apa ajaran Yesus dan mereka mengerti. Mereka tidak pernah masuk ke gereja dan dibaptis karena mereka merasa kecewa misalnya dengan kehidupan orang-orang Kristen. Tetapi mereka menjalankan perintah Kristus. Saya selalu mempunyai respek tinggi pada seorang Mahatma Gandhi yang belajar betul-betul tentang khotbah di bukit. Ahimsa, gerakan tanpa kekerasan, menjadi inspirasi kaya yang dikumandangkannya dari hasil pembelajarannya terhadap khotbah di bukit itu. Satu waktu, ia berjalan di Afrika Selatan, mau masuk ke sebuah gereja. Dia seorang scholars, seorang sarjana hukum, seorang lawyers. Kemudian dia mau masuk, apa yang dilihatnya? Ada tulisan, gereja ini khusus orang kulit putih. Dia sangat kecewa. Dia mungkin bisa masuk karena dia kulit berwarna, paling tidak bukan hitam. Tetapi pasti dia akan jadi second class. Yang dia tidak baca itu khotbah di bukit ada seperti itu. Diyakini ada tulisan pada dirinya yang kemudian menjadi pameo menarik. Ya Yesus, selangkah lagi aku jadi orang Kristen. Tapi langkahku tertunda karena melihat perilaku orang Inggris ini. Mereka menutup pintu itu. Maka apa yang dikatakannya menjadi menarik, saudaraku. Ia tidak jadi Kristen karena kecewa dengan orang Kristen. Tapi dia mengaktualisasi seluruh ajaran Yesus yang luar biasa itu. Orang Kristen terlibat dalam perang, tembak dan mati. Gandhi mencanangkan ahimsa yang menggegerkan dunia itu. Falsafah yang luar biasa, yang diwarnai pemikiran Kristus yang sangat hebat. Dia menjadi orang yang besar. Dia lebih Kristen dari banyak orang Kristen. Saya pikir ini perlu sebuah kehati-hatian. Kita belajar untuk membuka mata kita. Kan menjadi mengerikan kalau ada orang lebih bermoral dari kita. Kalau ada orang lebih dipercaya dari kita. Kalau ada orang lebih mengabdi dari kita. Saya menemukan banyak orang Kristen. Pengabdiannya jauh lebih hebat dari orang Kristen. Saya menemukan banyak orang Kristen. Menggerakkan banyak sekali jumlah uang. Tetapi tidak berhenti pada dirinya. Melainkan terdistribusi untuk menolong banyak orang di sekitarnya. Saya menemukan mereka itu luar biasa sekali hidupnya. Kejujuran tinggi yang sangat mencengangkan. Gaya hidup yang sangat sederhana. Mengagumkan. Punya kepekaan nurani yang luar biasa. Saudara-saudara, saya tidak sedang mengatakan salah kemewahan. Tapi saya ingin mengatakan perlunya kepekaan. Kalau kau bisa berbagi, mengapa sendiri? Perwira tinggi ini hebat. Ia tidak duduk-duduk goyang kaki, menikmati fasilitas sebagai perwira, menyuruh bawahannya ke sana sini. Ngapain repot-repot atas seorang hamba yang sudah lumpuh? Kasih pesangon, selesai. Tapi tidak. Cinta kasihnya besar, kepeduliannya hebat, dan kepercayaan kepada Kristus pun luar biasa. Ya Yesus, cukup satu kata. Orang Kristen kalau doa gak dijawab Tuhan bisa menggugat Kenapa begini, kenapa begitu? Heran ya, tapi sebut Kristen. Percuma ada berdoa, ada lama berdoa juga gak dijawab-jawab. Tapi sebut diri Kristen. Semuanya bisa kemudian mengukur dan kemudian menjatuhkan vonis. Buat apa berdoa, buat apa ini, buat apa itu. Semua memvonis tentang kedaulatan keputusan Allah. Tetapi tidak ada yang berani memvonis dirinya dan menempatkan diri dengan tepat. Aku salah, aku kurang, aku tidak sungguh-sungguh. Perwira itu tahu menempatkan dirinya. Dan dia mendapatkan hormat yang luar biasa. Yesus berkata, belum pernah kutemukan iman seperti ini. Imannya telah memberi dia hormat yang hebat. Imannya telah memberi dia kemuliaan yang luar biasa. Kerendahan hati si perwira mengangkat dia menjadi orang yang mulia. Tuhan merespeknya. Menarik bukan? orang Roma, perwira, orang kaya bukan miskin, tapi rendah hati. Imam, ahli Taurat, Yahudi bangsa pilihan, malah menyalibkan Yesus. Pikirkan baik-baik selalu itu. Saya selalu gelisah kalau kemudian melihat banyak orang-orang awam yang baik-baik. Gelisah dalam pengertian apa? Pada saat bersamaan saya melihat banyak orang misalnya yang berjabatan dan bertugas sebagai pemimpin agama yang tidak baik-baik. Kan jadi ngeri ya. Mau kemana dunia ini? Karena itu rasanya penting semua kita terpanggil untuk memperbaiki diri dan hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudaraku yang kekasih. Lalu ketika dia mengatakan, ya aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai. Maka dibilangnya apa? Banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan sorga. Perhatikan kalimat ini. Untuk mengatakan keselamatan ada pada tiap bangsa. Dan mereka terhisap kepada janji Allah lewat Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana terdengar ratap dan kertak gigi. Si Roma ini, si perwira ini digambarkan orang dari barat timur duduk bersama dengan Abraham, Ishak, Yakub di kerajaan sorga. Tetapi banyak anak-anak kerajaan yaitu Israel. Bangsa ini yang akan dilemparkan ke neraka. Akan banyak orang-orang yang bukan Kristen duduk semeja dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi akan banyak orang Kristen justru dilemparkan ke dalam tempat kegelapan. Karena penuh dengan kemunafikan, penuh dengan tipu daya, penuh dengan kepalsuan. Saudara, ayo kita pikirkan. Si perwira ini bukan saja mendapatkan kesembuhan bagi hambanya. Tetapi dia mendapatkan justru yang lebih besar, yang tidak pernah dibayangkannya. Keterikatannya dengan surga. Ucapan Kristus telah menempatkan dia pada tempat yang pas. Dalam kedaulatan keilahiannya, Kristus memandang orang ini duduk bersama Abraham, Ishak, dan Yakub. Sementara ingat tadi yang saya katakan, tidak lama lagi imam-imam akan menyalibkan Yesus Kristus. Ironinya. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Sehingga kalau baca Alkitab, baca baik-baik, teliti baik-baik, biar Alkitab itu jadi cermin untuk kita bercermin. Jangan jadi alat yang mengeksploitasi sekedar memuaskan kita. Mau ini begini, mau itu begitu. Semua tentang maumu. Itu namanya sih bukan baca Alkitab. Baca Alkitab menaklukkan diri pada kehendak dan kedaulatan Allah yang disampaikan lewat Alkitab. Bukan mencomot apa yang cocok lalu menempelkan pada diri tentang apa yang selalu kita kehendaki. No. Nah, jadi apa yang terjadi menjadi sangat menarik. Apa yang terjadi menjadi sangat luar biasa. Oleh karena itulah, Kristus berkata, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Saat itu juga sembuhlah hambanya. Pulang dan dapatkan. Hambamu sudah sembuh. Maka seperti apa yang dipercayanya itu yang terjadi. Dan Yesus memang tidak pernah bertemu lagi dengan hambanya. Yesus tidak pernah melihat hambanya. Tapi hambanya itu sembuh. Enggak ada yang lihat loh. Tapi pakai perantara. Ya kan perwiranya imannya kuat. Itulah hebatnya. Jadi bukan soal si sakit itu imannya kuat apa enggak. Enggak juga kan. Tapi juga bukan soal si perwira itu hebat. Bukan juga kan. Apa yang membuat Yesus tertarik pada dia? Karena dia percaya. Yesus bisa melakukan apa? Dengan menempatkan dirinya sebagai seorang hamba terhadap Kristus. Tuanku suruh saja aku, pasti itu selesai. Asal engkau yang mengatakannya. Itu yang penting, penempatan diri itu. Maka iman yang benar adalah iman yang akan menempatkan diri ke bawah kehendak Allah. Iman yang benar adalah iman yang menempatkan diri pada kedaulatan Sang Maha Kuasa. Itu bukan mengatur. Jadi dengan iman kita begini, lalu kita atur Tuhan, kita atur apa mau kita. No. Iman justru menaklukkan diri. Maka sembuhlah hamba itu tanpa pernah bertemu dengan Yesus. Sembuhlah hamba itu tanpa pernah mendengar suara Yesus. Sembuhlah hambanya itu. Artinya lumpuh dan berjalan, bukan? Betapa bahagianya hati hamba itu. Dia hanya seorang budak pekerja di satu rumah. Tapi tuannya begitu mencintainya dan mengurusnya. Sehingga sakit yang sangat menderita yang membuat dia tidak mampu bergerak. Kini sudah terpinggirkan. Dia pulih dan menjalankan tugas. Artinya lagi, dia mendapatkan masa depannya. Karena kesembuhannya. Siapa yang menyembuhkannya? Yesus. Siapa yang peduli pada dia? Yesus. Bagaimana dengan tuannya? Tuannya sudah menunjukkan kualitas orang Kristen. Care. responsibility-nya ada, tanggung jawab. Wujudnya ada, dikerjakan. Si perwira itu bukan pecundang. Si perwira itu orang yang hebat. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Camkanlah itu, renungkanlah itu, pikirkanlah itu. Bagaimana kita harus melakoni dan menjalani hari-hari kita. Kemudian mengerjakannya seturut dengan kehendak Tuhan kita. Betapa indahnya hidup di dalam Tuhan. Tapi ingat tadi kualitas. Jangan sampai terlupakan. Betapa indahnya hidup di dalam Tuhan. Tapi ingat. Jangan sampai engkau ketinggalan dalam keberimanan yang utuh. Yaitu rendah hatimu dan kebergantungan yang penuh. Tuhan, cukup kau katakan sesuatu padaku. Kalau ku sampaikan, itu akan jadi. Itulah percaya kita seharusnya. Karena itu saya akan berdoa dan terus menaruh diri secara tepat. Sehingga berdoa kepada Tuhan menaruh kalimatnya di mulutku. Supaya semua orang yang mendengar mendapatkan berkat itu. Karena aku tahu, jikalau dia mau. Dan ku sampaikan apa yang dia katakan. Itu jadi berkat. Tapi kalau ku katakan, apa yang ingin ku katakan. Apalagi memelintir dan meminjam namanya. Menjual beli namanya. Maka apa yang ku katakan akan hanya menjadi kekecewaan. Hari ini orang yang terima, besok tinggal tunggu waktu menjadi kekecewaan. Hari ini orang terima, besok tinggal tunggu waktu. Orang baru sadar, semuanya tidak benar. Ironi. Semoga itu tidak tercatat dalam perjalanan hidup kita. Karena itu kalau kau sakit, jangan takut. Tuhan bisa menyembuhkanmu, itu urusan kecil. Tapi kalau kau tidak sembuh dalam doamu, belajar. Untuk memahami apa yang sedang Tuhan kerjakan. Itu sebab dikatakan, bersyukurlah senantiasa. Jangan cengeng. Tuhan tahu kapan harus menyembuhkan seseorang. Tuhan tahu waktu yang tepat. Jangan ajari dia. Saya pikir inilah menjadi penting dalam pengenalan kita. Dalam kesadaran kita akan kebenaran. Supaya kita bisa hidup seperti apa yang Tuhan mau. Tidakkah itu menjadi luar biasa, saudara-saudaraku? Ayo! Bangun, tunjukkan iman yang solid itu. Mengerti Alkitab dengan struktural. Jangan lari ke kiri, ke kanan. Perhatikan baik-baik. Sehingga apa yang kita baca, itu yang kita dalam dan betul mengerti. Enggak akan lompat kiri, lompat kanan. Konsentrasi, maka kita bisa bercermin. Melihat perwira itu. Yang bukan Kristen itu. Terasa kekristenan kita tertampar ya. Tergoncangkan. Ih, aku aja gak begitu. Biarlah ini mengingatkan kita. Menyadarkan kita. Supaya kita boleh berjalan di dalam terang Tuhan. Sembuh tanpa bertemu. Adalah sebuah keniscayaan. Karena Tuhan mampu melakukan apapun yang dia mau. Akankah ditemukannya iman seperti perwira itu? Pertanyaan menarik untuk saudara dan saya. Amin. Kita berdoa, saudara. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman hidup. Kami berdoa supaya Tuhan terus menolong kami, menopang kami. Supaya dalam sepanjang jalan kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Di keberimanan kami, buat kami tahu diri dan menempatkan diri. Sehingga betul-betul menjalaninya di dalam terang firman yang sejati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kesembuhan bukan kemustahilan. Tuhan bisa kerjakan, namun tidak sembuh juga bukan malapetaka. Karena Tuhan punya sejuta rancangan yang tak tertebak oleh akal budi kita. Selamat terbangun iman seperti perwira Romawi itu. Iman yang sejati. Sampai ketemu, Shalom.